Dia menangis. 2 bulan berlalu. 2 bulan darah yang menolak berhenti. 2 bulan hanya di dalam rumah, tidak kemana-mana. Setiap hari Bobby menelepon pastor, mendesak soal surat yang entah kenapa belum juga keluar. Ia memastikan aku tidak punya rencana kabur, tidak ada kesempatan menghilang, karena sampai surat itu ada di tangannya ia selalu curiga aku akan lepas. Tapi aku sudah pasrah, apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah menikah, meski pernikahannya seperti itu adanya. Tidak ada alasan lari, tidak ada pelarian yang sepadan dengan risikonya. Mamaku juga mengerti, ia tahu aku belum bisa kembali padanya. Setiap pagi aku bangun di rumah yang tak terasa milikku, di antara orang-orang yang nyaris tidak kukenal, melakukan pekerjaan yang tidak pernah kusetujui. Dan karena Bobby tahu aku berjalan di atas kulit telur, melakukan segala yang bisa kulakukan demi mendapat izinnya untuk bertemu mamaku, ia memanfaatkannya. Ia makin mengatur, makin ceroboh dalam kekejamannya. Kalau aku tidak melakukan sesuatu tepat seperti maunya, ia meledak. Pernah aku lupa menutup botol baby oil. Ia melihatnya di wastafel tanpa tutup, lalu tanpa kata melempar sesuatu dan berteriak begitu keras sampai tubuhku menegang. Kali lain giliran laptopku, ia mengangkatnya, memiringkan layar ke arah cahaya, dan melihat satu sidik jari. Itu saja cukup, ia membanting menutupnya dan suaranya naik lagi, seolah kesalahanku adalah pengkhianatan. Seberapapun aku berusaha, tidak pernah cukup. Selalu ada celah, selalu ada salah, selalu ada kegagalan yang ia temukan. Selama itu gitarnya bergema menembus dinding, suaranya sumbang, menyebar seperti jamur. Sementara satu kalimat dari mamaku terus berdenyut di kepalaku seperti detak jantung yang kujaga agar tetap hidup, kamu akan selalu jadi anak mama. Aku berpegangan pada kata-kata itu seperti oksigen. Tapi aku masih belum diizinkan menemuinya. Setiap kali aku bertanya pada Bobby, pelan dan hati-hati, seperti mendekati binatang liar, ia menjadi dingin. Bukan marah, tetapi berbahaya dengan cara yang sunyi. Dulu kamu pernah minta sesering itu ke mamamu waktu mau ketemu aku, katanya. Lalu ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Kalau kamu terus mendesak, aku malah makin tidak ingin mengizinkan. Fokus saja jadi anak baik. Aku yang tentukan kapan kamu siap. Kamu harus pantas dan sabar. Jadi aku menunggu, dan aku berdarah. Pendarahannya tidak deras, tetapi tidak berhenti. Cukup untuk membuatku lemah, pusing, terlepas dari tubuhku sendiri. Kebanyakan hari rasanya aku mengambang, tubuh bergerak menjalani rutinitas, sementara sisanya tenggelam ke tempat yang dalam dan tidak terjangkau. Aku mencoba menyembunyikan wajahku yang makin pucat. Makanan tidak membantu. Di rumah itu tidak ada yang makan daging segar. Katanya terlalu mahal. Setiap hari menunya sama, daging babi kalengan. Awalnya lumayan, bahkan menenangkan, tetapi lama-lama baunya saja membuatku mual. Nafsu makan hilang, makanan tidak masuk, dan tidak lama berat badanku turun. Aku tetap tersenyum saat menyodorkan kopi. Aku mengangguk ketika ia menyuruhku mengepel lantai jam 6 pagi agar ubin berkilau saat ia bangun. Aku tidak membiarkan siapapun melihat betapa lambat gerakku, betapa sering aku harus duduk. Aku tidak mau ada pertanyaan. Sampai suatu pagi aku berdiri terlalu cepat dan semuanya gelap. Aku meraih meja, pandangan berputar, nyaris ambruk. Ibunya melihat, panik memanggil Bobby. Aku berusaha menjelaskan. Aku kurang makan. Aku berdiri terlalu cepat, tetapi ia tidak menyerah. Jadi aku bilang soal pendarahan itu, bahwa sampai sekarang belum berhenti. Wajahnya ngeri. Bagaimana kalau nanti tidak bisa punya anak? Itu pikiran pertamanya. Bukan bahwa aku mungkin sakit. Bukan bahwa aku butuh bantuan, tetapi bahwa aku mungkin gagal memberinya cucu. Tubuhku runtuh di depannya, dan yang ia lihat hanya rahim. Malam itu ia bilang pada Bobby aku harus ke dokter secepatnya. Keesokan harinya, saat aku bersiap, Bobby berdiri menutup pintu kamar, tangan terlipat. Biar aku lihat, katanya. Lihat apa? Pembalutmu, aku mau lihat. Apa? Aku bingung. Ia mendesah jengkel. Aku cuma mau pastikan kamu tidak bohong. Aku tidak mau buang bensin hanya untuk dengar dokter bilang kamu ngarang. Kamu pernah bohong. Kamu pintar soal itu. Panas naik ke dadaku. Kamu pikir aku bohong? Ia mengangkat bahu. Kamu selalu kebetulan berdarah saat aku mau sesuatu. Aku tidak bilang kamu bohong. Aku bilang kebetulan. Kebetulan. Begitu katanya. Seolah sakitku, tubuhku, ketakutanku hanya trik yang harus dicurigai dan diperiksa. Ini pertama kalinya ia menuntut melihatnya langsung. Sebelumnya aku pernah memergokinya membuka pembalut bekas dari tempat sampah, tapi tidak seperti ini, tidak berhadapan. Aku ingin berteriak, tapi tidak. Aku tetap diam, karena diam adalah satu-satunya kuasa yang tersisa. Aku bilang tidak, ia mendekat. Senyum yang sama seperti tokoh penjahat sinetron yang dulu sering ia perankan, peran yang merembes ke hidup nyata. Kalau tidak ada yang disembunyikan, ya tunjukkan, katanya. Aku ragu, lalu kutunjukkan. Ia melihat tanpa sepatah kata. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada kikuk. Ia mengambil kunci, seolah semua ini remeh. Kita berangkat, ujarnya, dan selesai, seperti menambah satu urusan di daftar tugas. Kami tidak bicara di mobil. Saat sampai di klinik, aku sudah mati rasa. Tempatnya kecil, sunyi. Dokternya perempuan paruh baya dengan mata lembut dan suara pelan. Ia bertanya hal-hal yang belum siap kujawab, soal siklus, soal nyeri, soal stres. Air mataku naik sebelum sempat kutahan. Ia memeriksa singkat. Tidak ada temuan fisik. Ini bisa terjadi, katanya lembut. Saat seseorang berada dalam stres emosional berat, hormon bisa kacau. Tubuh bisa bereaksi dengan cara yang tidak kamu duga. Pendarahan ini cara tubuh menyalakan alarm. Lalu ia menatap mataku dan mengatakan satu hal yang tidak pernah kukira akan kudengar, yang penting sekarang adalah istirahat. Buat dia nyaman, tenangkan suasana, nanti tubuhnya akan menemukan jalan kembali. Aku ingin percaya semua bisa sesederhana itu. Kalimat dokter itu menggantung di dalam diriku, rapuh namun menenangkan. Bobby justru menepisnya. Dalam perjalanan pulang aku menatap jalanan yang melintas, terlalu lelah untuk bicara. Aku ingin percaya. Sekarang setelah ia tahu aku tidak bohong, ia akan melunak. Mungkin ia akan mengerti, tapi Bobby tidak terlihat lega. Ia justru kesal. Ya sudah, gumamnya, setidaknya kamu tidak sekarat. Atau lebih parah, mandul. Aku diam, ia melirikku. Mungkin kalau kamu syuting lagi kamu bakal senang. Sekalian bantu keluarga. Uang dari sinetron terakhirmu juga sudah hampir habis. Itu bayaran dari sinetron pertamaku, yang masuk ke rekening pribadiku, tetapi sudah habis karena ku transfer ke Bobby untuk kebutuhannya dan keluarganya. Katanya karena kami suami istri, uangku adalah uangnya juga. Ia tidak suka aku punya apapun yang terpisah. Aku tetap diam, jalan di depan kabur, dan rasanya aku makin kecil setiap ia bicara. Malam itu aku duduk sendiri di pinggir ranjang, lututku peluk. Aku membuka ponsel, menggulir chat lama yang berbulan-bulan tidak aku sentuh. Masih ada di sana, tawaran, casting, kampanye. Orang-orang masih mencariku, dan itu menyalakan sesuatu yang kecil di dalamku, redup tapi nyata. Aku membalas, aku bilang ya, aku siap. Lalu datang pertanyaan yang sama berulang, siapa yang akan tanda tangan kontrakmu? Aku bilang aku sendiri, mereka bilang tidak bisa, karena aku belum 21, secara hukum aku masih belum dewasa penuh. Aku tidak bisa menandatangani tanpa orang tua. Harus salah satu dari mereka, kecuali keduanya sudah meninggal. Baru setelah 21 aku bisa sendiri. Dan Bobby bukan salah satu dari mereka. Ia bahkan tidak punya bukti tertulis bahwa ia suamiku. Yang bisa ia tunjuk hanya foto-foto hari bahagia versi mereka, dan itu tidak cukup. Ia marah, aku suamimu di hadapan Kristus, teriaknya. Mereka seharusnya melihat kamu sekarang tinggal sama siapa. Kurang apa lagi, tetapi hukum tidak peduli pada upacara tanpa saksi sah. Di atas kertas aku masih lajang, dan di atas kertas hanya orang tuaku yang bisa mewakili. Ia menelepon sana-sini, mencari celah. Tidak ada. Lalu ia menoleh padaku dan mengatakan seolah tidak penting, baik, kita ke rumah mamamu. Kamu minta dia tanda tangan. Jantungku berhenti sejenak. Serius, bisikku. Ia tersenyum. Ya, tapi ingat tujuanmu. Kamu ke sana untuk minta tanda tangan. Aku tidak peduli alasannya. Aku hanya ingin bertemu. Saat itu bulan Februari, pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku diizinkan bertemu mamaku lagi. Sehari sebelumnya aku mengirim pesan, Ma, bisa masak daging yang enak? Hanya itu, aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku tidak bilang betapa aku merindukannya, betapa aku muak makan kalengan setiap hari, betapa berbulan-bulan aku tidak menyentuh yang segar. Aku tidak bilang aku memimpikannya, hanya satu permintaan kecil. Kalau ia tahu alasannya, ia akan sedih, karena sejak kecil ia selalu ingin memberiku yang terbaik. Ketika aku melangkah masuk apartemen dan mencium aromanya dari dapur, rasanya tidak bisa dijelaskan. Melihat mamaku lagi, menghirup wangi masakannya setelah begitu lama. Aku belum sampai setengah ruangan, air mata sudah jatuh. Ia membuka tangan, dan aku berlari memeluknya seperti anak kecil, seperti aku berusia 5 tahun tersesat di Brussel dan menangis mencari rumah. Ia merengkuhku dan aku roboh di pelukannya, meminta maaf. Bilang aku tidak pernah mau menyakitinya, bilang aku merindukannya setiap hari. Ia menepukku pelan dan berbisik, yang penting kamu bahagia. Mama ikut bahagia. Aku ingin berteriak, aku tidak bahagia. Aku ingin bilang, aku tidak merasa aman, tapi aku tidak berani kehilangan dia lagi. Jadi aku tersenyum. Aku mengangguk, aku bilang aku bahagia. Aku rindu syuting, aku ingin kerja lagi. Dan ia percaya, sebagian karena memang benar. Ia menandatangani kontrak, tetapi setelah kami ganti nomor rekening, Bobby sempat mencoba mencantumkan rekeningnya, namun kami ubah ke punyaku. Ia tidak protes, toh uangnya tetap akan kutransfer ke dia. Begitu saja, aku bergabung di sinetron baru berjudul Magic. Namanya terdengar ironis. Tidak ada yang terasa seperti keajaiban, tetapi mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Memulai Magic terasa seperti lahir lagi. Walau Bobby masih mengikutiku kemana-mana, walau aku tetap harus menghampirinya di jeda adegan, walau ia tidak membiarkanku terlalu dekat dengan pemain lain, akhirnya ada sesuatu lagi yang rasanya milikku. Pemerannya muda, seumurku. Mereka mudah tertawa. Mereka pikir aku lucu. Mereka tidak tahu apa yang kualami. Lalu suatu hari, begitu saja, pendarahannya berhenti. Seharusnya itu melegakan, tetapi aku justru takut. Karena sekarang aku tidak punya alasan, tidak punya tameng, tidak punya alasan menolak saat ia menginginkan sesuatu. Tubuhku tidak lagi rusak, artinya tersedia lagi. Tetapi aku tidak bisa membiarkan ia menyentuhku. Aku tidak merasa apa-apa, bukan benci, hanya kosong yang menakutkan. Jadi aku berbohong, aku bilang masih berdarah, awalnya cukup, tetapi aku mengenalnya. Kadang kata-kata tidak ia percaya, kadang ia meminta bukti tanpa peringatan. Jadi beginilah caraku, setiap malam sebelum tidur aku ke kamar mandi dan membuka pembalut baru. Aku meneteskan saus tomat di bagian tengah, menambah kecap asin agar warnanya pas. 2 botol kecil ku simpan di dalam tangki kloset, bagian yang bisa diangkat dan ditutup, supaya tidak ada yang tahu. Aku jadi mahir, cukup untuk menipunya beberapa waktu. Aku taruh tisu di atasnya agar tidak menyentuhku, tapi percuma. Keasamannya menembus tisu dan membuat kulitku perih. Kulitku gatal, memerah, lecet. Setiap langkah membuatku meringis. Aku memilih rasa sakit itu, karena rasa sakit itu masih lebih mudah daripada membayangkan ia menyentuhku. Suatu malam, setelah syuting panjang, aku pulang masih dengan seragam sekolah dari lokasi. Aku belum sempat berganti, baru hendak bersih-bersih ketika Bobby bertanya, "Masih berdarah?" Aku mengangguk, "Iya." Aku membalikkan badan, pura-pura sibuk, berharap ia berhenti. Tapi ia belum selesai. Biar aku lihat. Perutku serasa jatuh. Aku ragu. Dan pada detik itu juga, tanpa peringatan, ia menarik turun rok sekolahku. Ia melihat pembalutku, lalu menatapku, seolah berkata, "Kamu kira aku bodoh?" Ternyata darah palsuku tidak cukup meyakinkan. Tanpa sepatah kata, ia meludahi wajahku. Ludahnya hangat, basah, menempel di pipi, menetes melewati rahang ke leher. Ia menatapku seperti aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bergerak, aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku berdiri saja, dada naik turun, seperti berdiri di dasar laut tanpa sisa udara. Lalu ia mulai menangis, besar, marah, berantakan, seolah dialah yang disakiti. Saat itu aku sadar, ia tidak hanya meludahi wajahku. Ia mengubah kekerasan menjadi pertunjukan. Dan sekarang ia juga ingin menjadi korban, seakan-akan akulah yang melakukan ini padanya. Ritual itu. Kekejaman itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan. "Kenapa kamu sakiti aku seperti itu?" katanya. "Kenapa kamu memperlakukanku begini? Aku sudah lakukan segalanya untukmu. Aku berkorban. Aku menepati janji. Aku menunggumu. Aku menikahimu. Ini balasan yang aku dapat?" Aku tidak tahu bagaimana kami sampai di titik itu. Satu detik ia meludahiku, detik berikutnya ia tersungkur di lantai sambil menangis, membuatku merasa seperti akulah pelakunya. Dalam kabut antara kekacauan dan kebingungan, aku malah merasa mungkin ia benar. Ia memelintir empati sampai aku percaya akulah yang telah menyakitinya, akulah yang keterlaluan, akulah yang gagal. Ia bilang ia menyesal, tapi tidak sebelum menyalahkanku dulu. Katanya ia tidak akan melakukan itu kalau aku tidak mendorongnya ke batas, bahwa ia tidak ingin menyakitiku, tapi jiwanya sedang hancur. Ia bilang ia hanya ingin aku mencintainya seperti dulu, bahwa akulah yang berubah, akulah yang menghancurkan hatinya, dan itu sebabnya ia melakukan itu. Lalu ia mengingatkanku bahwa bahkan Alkitab pun berkata seorang istri harus melayani suaminya, seolah Tuhan sendiri ada di pihaknya. Akhirnya aku merasa bersalah dan menuruti apa yang ia mau. Sesudahnya, ia memelukku erat, masih menangis tapi sudah lebih tenang, seolah tak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Ia berbisik pelan, meminta maaf lagi, matanya menatap seragam sekolah yang kupakai. "Simpan di sini," katanya lembut. "Aku suka itu." Tubuhku menegang, ada simpul di perutku, pikiranku berbisik, apa dia serius? Tak lama kemudian, seolah kalimat itu tidak pernah keluar, ia tertidur dalam pelukanku. Aku berbaring menatap langit-langit, mata terbuka lebar, dikelilingi kebingungan dan rasa malu yang menempel di kulit. Aku bahkan tidak menghapus ludah di wajahku. Aku membiarkannya mengering, sambil berpikir, apa yang barusan terjadi. Setelah malam itu, semuanya jadi kebiasaan. Tak butuh alasan besar, kadang karena aku lupa mematikan lampu kamar mandi. Kadang karena aku lupa menutup botol baby oil lagi. Pernah juga hanya karena aku lupa mengecas ponselnya. Apapun alasannya, hukumannya selalu sama. Ludah, tangis, paksaan, permintaan maaf, tidur. Dan setiap kali ia menangis sesudahnya, aku memaafkannya. Air matanya terlihat begitu tulus, begitu putus asa, sampai di saat-saat itu ia tidak tampak berbahaya. Ia membuatku merasa bersalah padanya, seolah akulah yang menyakitinya, dan ada bagian di diriku yang masih ingin menolongnya, masih ingin memperbaiki apapun yang hancur dalam dirinya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada yang salah. Semakin sering terjadi, semakin aku sadar bahwa semua itu bukan karena aku. Ia memang menginginkannya begitu. Seragam sekolah itu membuat semuanya makin jelas. Sejak seragamnya ada di rumahnya, ia sering memintaku memakainya saat tidur. Kalau aku menolak, atau bahkan hanya bilang itu tidak nyaman, bisa memicu pertengkaran. Dengan kata-kata, ia memotongku perlahan, sengaja menghancurkan rasa diriku, mendorong sampai aku menangis. Lama-lama aku sadar, ia justru tampak lebih puas setiap kali aku menangis dengan seragam itu. Seolah air mataku adalah bagian dari hasratnya. Ketika akhirnya aku mengerti bahwa yang ia sukai adalah melihatku tampak seperti anak sekolah yang menangis, aku membuang seragam itu dan bilang seragamnya hilang. Ia tidak percaya, kami bertengkar, dan ketika ayahnya bertanya apa yang sedang kami ributkan, aku menjawab aku kehilangan seragam sekolahku. Bobby langsung terdiam, ayahnya mengernyit dan bertanya, kenapa itu penting? Bobby tak menjawab dan tidak pernah membahasnya lagi. Aku teringat caranya berbicara kepada teman-temannya ketika mereka bertanya kenapa ia bersama gadis semuda itu. Ia selalu bilang ia mencintaiku karena aku dewasa untuk usiaku, karena aku bijak melebihi umurku. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia menginginkanku saat aku tampak seperti anak kecil, anak yang bisa ia kendalikan. Seragam itu menceritakan kisah yang tak pernah ia berani ucapkan, kisah yang memperlihatkan keinginan sebenarnya. Seringkali aku berpikir tentang hidup yang mungkin kualami kalau semuanya berjalan lain. Sebelum Bobby membawaku tinggal dengannya, aku sempat mendapat tawaran untuk ikut salah satu ajang paling bergengsi di negeri ini, dan bukan dari sembarang orang. Seseorang penting dari organisasi itu sendiri yang mendekatiku. Katanya aku punya semua yang mereka cari, keanggunan, kecerdasan, kehadiran, dan terutama kemampuan berbicara dalam 4 bahasa. Itu bukan aku yang bilang, itu kata dia. Menjadi seorang Miss bukan mimpiku, tapi itu mimpi mamaku. Sejak aku kecil, orang-orang di Belgia sering bilang padanya aku punya wajah Miss, wajah yang seolah ditakdirkan memegang mahkota. Mamaku menyimpan kata-kata itu, dan aku tumbuh mendengarnya juga, walau aku tak pernah melihat diriku seperti itu. Bobby tidak mengizinkan, katanya dunia pagan palsu dan toksik, dan aku terlalu suci untuk itu. Aku menuruti, walau hatiku hancur. Tapi tetap saja, ia tidak percaya. Ia takut aku berubah pikiran, takut aku diam-diam ikut. Ia juga tahu kalau aku menang, aku tidak akan diizinkan menikah selama masa jabatanku, dan itu menakutkannya. Jadi ia memastikan aku tidak bisa ikut. Ia menyuruhku membuat tato, dan memastikan semua orang tahu aku punya tato, supaya aku tidak pernah bisa ikut kompetisi itu. Ia bahkan mengundang seorang jurnalis temannya ke studio untuk merekam, katanya biar jadi liputan menarik. Waktu itu, aturan Pagan melarang peserta yang bertato dan Bobby tahu itu. Jurnalis itu sudah jadi langganannya. Tidak semua wartawan berpihak pada Bobby, beberapa menjauh, dan aku bisa lihat mereka mulai curiga. Wartawan yang pernah mewawancarai papaku pasti sudah sadar ada yang tidak beres dengan Bobby. Tapi yang satu ini tidak peduli. Ia setia pada Bobby, atau mungkin hanya pada sensasi. Selama Bobby memberinya akses padaku, ia tetap dekat. Bobby sudah merencanakan semuanya. Katanya ia ingin tato bergambar Yesus di lengan kanan, supaya orang tahu betapa religiusnya ia. Katanya juga itu sudut terbaik dia di kamera, supaya kalau nanti ia main gitar dan direkam, tatonya bisa kelihatan. Malam sebelumnya, ia latihan bicara di depan cermin seperti konferensi pers. Ia menanyakan kalimat mana yang terdengar paling tulus, apakah ia harus lebih sering menyebut nama Tuhan, atau menyinggung soal pengampunan. Ia yakin ini akan jadi momennya. Hari itu semuanya berjalan persis seperti yang ia rancang. Aku membuat tato bulu di kaki, sementara ia duduk di sebelahku membuat tato besar wajah Yesus di lengan kanannya. Tapi saat liputannya tayang, yang muncul hanya aku. Tatoku, wajahku, ceritaku. Ia marah besar, serius. Aku duduk di situ seharian, tahan sakit, kasih semua, dan mereka bahkan tidak tayangkan tato Yesusku. Membuatku terlihat buruk tidak cukup. Ia juga ingin sorotan. Beberapa bulan kemudian, setelah aku tinggal bersamanya, Bobby kembali mengundang wartawan yang sama. Kali ini untuk wawancara pasangan, menampilkan kehidupan bahagia kami. Tidak seperti aku, Bobby mencintai perhatian. Kalau aku di acara publik dan ada jurnalis, aku selalu mencoba menghindar. Aku tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Bobby sebaliknya, ia tersenyum selebar mungkin dan sengaja melewati mereka berulang kali, berharap disapa untuk diwawancarai. Aku bekerja di dunia hiburan karena butuh uang. Bobby mengejar ketenaran seperti butuh udara. Aku tidak pernah akan mengundang wartawan meliput kehidupan pribadiku. Tapi bagi Bobby, kalau ia bisa hidup di bawah kamera setiap hari seperti The Kardashian, ia akan bahagia. Aku sudah diberi pengarahan sebelum wawancara itu, disuruh tersenyum, menggenggam tangannya ketika jalan bareng, terlihat jatuh cinta, meyakinkan publik bahwa orang tuaku hanya berkhayal dan Bobby adalah cinta sejatiku. Aku benci itu, tapi aku ikut saja. Aku berusaha keras. Aku belum terbiasa berpura-pura, dan sepertinya itu terlihat. Saat wawancara tayang, ia mengundang teman-teman dan keluarganya menonton. Ia begitu bangga, tersenyum lebar, senang karena wajahnya muncul di infotainment. Kali ini tak mungkin adegannya dipotong, karena kami bersama sepanjang waktu. Setiap wajahnya muncul di layar, keluarganya bertepuk tangan dan menepuk pundaknya seolah ia memenangkan penghargaan. Tapi Bobby terus menatapku, seperti tidak puas dengan penampilanku. Beberapa saat kemudian ia memutuskan menontonnya ulang di internet. Ia menggulir komentar satu persatu seperti membaca ulasan penampilannya, sampai menemukan satu yang ia benci. Isinya kira-kira begini, gadis itu terlihat tertekan. Laki-laki itu bicara terus, tapi menyuruhnya pegang mic. Dia kelihatan terlalu dominan. Aku rasa gadis itu butuh bantuan. Ia murka. Ia mencoba melaporkan komentar itu, tapi karena videonya bukan milik kami, ia tidak bisa menghapusnya. Aku bilang jangan dipikirkan. Itu cuma pendapat satu orang, hal seperti itu biasa terjadi. Aku tenang, mencoba menurunkan tensinya, tapi justru itu membuatnya makin marah. Ia meledak, katanya aku terlihat senang, seolah aku ingin orang-orang melihatnya sebagai monster. Katanya aku sengaja melakukannya untuk menghancurkan citranya. Katanya kalau aku benar mencintainya, aku seharusnya tahu lebih baik. Tidak ada yang bisa kukatakan untuk menghentikannya. Ia tidak mencari logika. Ia mencari alasan untuk melepaskan kemarahan yang sudah menumpuk. Setelah mengamuk seperti orang gila, ia memegang wajahku keras-keras dengan satu tangan, dan tangan lainnya terangkat seolah ingin memukul, tapi tidak. Sebagai gantinya, tanpa kata, ia meludahiku lagi, dan lagi, dan lagi. Waktu seolah berhenti. Kamu tahu perasaan saat jatuh, saat kamu tahu kamu akan menghantam tanah tapi masih sempat berpikir, apakah ini sungguh terjadi? Itu rasanya, aku terkejut. Aku melihat diriku sendiri dari luar, seolah bukan aku yang mengalaminya. Ia tidak berhenti. Ia meludah sampai habis, sampai mulutnya berbunyi kering. Ludah terakhir datang dari tenggorokannya. Baunya menyengat, tajam, seperti napas busuk yang menempel di kulitku. Saat itulah aku berteriak untuk pertama kali. Bukan tangisan lembut, tapi teriakan dari dasar tubuh. Suara itu keluar mentah, liar, memecah udara seperti suara jerit di film, yang membuat dinding bergetar dan orang terpaku. Ia panik. Setelah mencoba menutup mulutku dan menyuruhku diam, ia lari ke bawah menemui orang tuanya. Aku tidak tahu apa yang ia katakan. Mungkin bahwa aku berlebihan, mungkin bahwa mereka harus mengabaikanku. Dan mereka semua memang mengabaikan. Kecuali asisten rumah tangga, ia berlari ke kamar, matanya lebar. Saat melihatku, gemetar, wajah basah oleh air mata dan ludah, ia tidak bertanya apa-apa. Ia langsung memelukku. Ia menangis bersamaku. Ia mengelus rambutku dan berkata, "Tenang, ya. Tolong tenang." Aku menangis di pelukannya. "Aku mau pulang," bisikku. "Aku mau ke orang tuaku. Aku tidak bisa hidup begini." Bobby pasti mendengar. Karena ketika ia kembali ke kamar, tiba-tiba ia berkata, "Baiklah, pulanglah ke ibumu." Tidak ada yang melarang. Asisten rumah tangga itu terlihat gelisah, pelan-pelan keluar kamar. "Ayo," kata Bobby. Untuk sesaat aku percaya ia serius. Jantungku berdebar saat aku mengambil koper dan mulai memasukkan pakaian. Ia bahkan membantuku berkemas, tapi sepanjang waktu ia bicara seperti orang yang dikhianati. "Kamu sungguh mau melakukan ini? Baik, jangan menyesal nanti." Aku diam, takut jika bicara ia berubah pikiran. Tapi dalam hati aku tahu pasti, aku tidak akan pernah menyesal meninggalkan dia. Lagi pula, bahkan pihak gereja belum mengeluarkan surat apapun soal pernikahan kami. Kalau semuanya benar, kenapa masih ada masalah? Sambil gemetar aku mengirim pesan pada mamaku. "Udah bangun?" Ia membalas, "Iya, kamu mau datang?" Aku tidak percaya ini nyata, bahwa aku benar-benar akan diizinkan pulang. Saat kami menuruni tangga aku mulai berharap. Beberapa detik itu aku sungguh percaya aku akan pergi, bahwa akhirnya aku bisa bebas. Tapi tepat di depan pintu, ia terjatuh, menangis, menjerit. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku," katanya. "Aku suamimu di hadapan Kristus." Dan begitu saja, pertunjukan dimulai lagi. Ibunya muncul, memegang kipas tangan kecil sambil berpura-pura lemas. "Ia selalu begitu setiap kali kami bertengkar," katanya sulit bernapas kalau melihat kami begini. "Tolong, kalian berdamai," katanya dengan suara bergetar. "Ini kekanak-kanakan, jangan pergi, kami semua sayang kamu." Melihatnya, aku hanya bisa berpikir, buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Aku berdiri memegang koper sementara dua orang dewasa membuatku percaya bahwa aku yang salah. Bobby menangis, lalu mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di sakunya. Aku terlalu lelah untuk melawan, terlalu lemah untuk merebutnya. Lagi-lagi, aku bertahan. Aku kembali ke kamar, ke keheningan, kekurungan. Malam itu aku berdoa, "Tuhan, apakah ini yang kau mau untukku? Apakah ini hukumanku? Apakah ini yang pantas ku terima karena telah menyakiti keluargaku?" Tak lama mamaku mengirim pesan lagi, "Kamu baik-baik saja?" Aku mengetik, "Tadi aku mau pulang," lalu menghapusnya. Sebagai gantinya, aku kirim, "Aku baik, Ma. Jangan khawatir. Aku tidak baik-baik saja, tapi aku sudah lupa bagaimana caranya mengatakannya." Malam itu ia tidur di lantai. Dengan sengaja, mungkin sebagai drama agar aku merasa kasihan dan memintanya kembali ke ranjang. Aku tidak melakukannya. Aku membiarkannya tetap di sana. Lanjut part 7.